Engkau sudah memiliki kekayaan yang berlimpah dan tanah yang luas. Mengapa engkau masih ingin merampas tanah orang miskin ini? Bapak, ambillah ini. Ini bekal yang aku punya. Ayah punya sebuah pisau yang indah untukmu. Di hadapan orang lain selalu kelihatan suci, tetapi ternyata kelakuannya memalukan. Halo Insan Edukasi, apa kabar? Jumpa lagi dalam acara Dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Kali ini Paman Dongeng akan menceritakan sebuah dongeng dari daerah Kalimantan Timur. Dongeng ini bercerita tentang seorang putri raja yang baik hati dari Tanah Berau. Putri mempunyai sebuah pisau yang sangat ia sayangi. Nah, ada apa dengan pisau itu? Nah, Insan Edukasi ingin tahu bukan? Inilah dongeng dengan judul Kepala Lading Putri Bungsu. Konon, di Tanah Berau, Kalimantan Timur, hiduplah seorang raja yang bernama Aji Diangkat dan permaisurinya Aji Tangga Benua. Raja Aji Diangkat terkenal adil dan bijaksana dalam memerintah kerajaan. Ia sangat dicintai dan ditaati oleh rakyatnya. Suatu hari, ketika raja mendengar bahwa masyarakat di wilayah negerinya gagal panen, ia segera mengirim bahan makanan dari kerajaan untuk rakyatnya yang terancam kelaparan. Kepada para pengawal kerajaan ia berkata, "Kita harus membagi hasil panen yang dimiliki kerajaan untuk rakyat yang tahun ini mengalami gagal panen, supaya mereka tidak menderita kelaparan." Pada kesempatan yang lain, ia pernah menegur seorang bangsawan yang serakah. "Hai, bangsawan. Engkau sudah memiliki kekayaan yang berlimpah dan tanah yang luas. Mengapa engkau masih ingin merampas tanah orang miskin ini? Hah? Engkau memang pantas dihukum." Itulah mengapa Raja Aji Diangkat sangat dicintai oleh rakyatnya, karena ia begitu adil dan bijaksana serta sayang pada rakyat jelata. Raja Aji Diangkat dan permaisuri Raja Tangga Benua mempunyai 7 orang putri. Dari 7 putrinya ini, yang paling cantik adalah putri bungsunya. Selain cantik, putri bungsu juga memiliki budi pekerti yang baik. Sifat itu jauh berbeda dengan sifat keenam kakaknya yang sombong dan suka berbicara kasar. Banyak orang yang sakit hati jika mendengar perkataan mereka. Pernah pada suatu hari, 7 putri ini pergi berkeliling wilayah kerajaan. Di tengah jalan, mereka berjumpa dengan seorang tua yang meminta-minta di pinggir jalan. "Putri, berilah aku makan. Sudah 3 hari aku tidak punya makanan. Ah, pemalas. Mengapa di negeri kita ini masih ada pemalas ya? Demikian kata putri pertama. Apa orang ini tidak tahu kalau kita ini anak raja? Bisa-bisanya minta-minta. Sahut putri yang ketiga. Tetapi putri bungsu tidak bersikap demikian. Ia langsung mendekati orang tua yang kelaparan itu. Bapak, ambillah ini. Ini bekal yang aku punya. Melihat apa yang dilakukan oleh adiknya yang bungsu, keenam kakaknya tampak tidak suka. Heh, adik. Adik kita yang satu ini suka mencari muka ya. Demikian kata putri yang kelima. Karena kecantikan dan sikap putri bungsu yang baik inilah, maka raja dan permaisuri sangat mencintai putri bungsunya lebih dari keenam putrinya yang lain. Kebaikan putri bungsu juga dikenal oleh seluruh rakyat. Oleh karena itu tidak heran putri bungsu sangat dicintai oleh semua rakyat. Putri bungsu mempunyai kebiasaan yang jarang dilakukan kakak-kakaknya, ialah suka memasak. Ia tidak segan-segan memasak bersama para pekerja di dapur kerajaan. Karena kesukaannya memasak ini, maka suatu hari raja dan permaisuri memberi hadiah kepadanya sebuah pisau. Anakku, apakah hari ini engkau juga akan memasak? Tanya permaisuri. Iya, ibu. Oh, ayahmu punya sesuatu untukmu. Ambillah ini, nak. Ayah punya sebuah pisau yang indah untukmu, kata sang raja. Oh, indah sekali pisau ini, ayah. Ibu, terima kasih. Aku akan selalu memasak dengan pisau ini. Pisau itu memang indah. Kepala pisau atau pegangan pisaunya diukir dengan sangat indah. Tidak ada yang mempunyai pisau yang seindah itu selain putri bungsu Raja Aji Diangkat. Putri bungsu semakin senang memasak. Ia begitu mencintai pisau pemberian ayah dan ibunya. Tetapi kakak-kakaknya semakin tidak menyukai putri bungsu. Maka suatu hari, mereka berencana untuk merusak pisau pemberian raja itu. Pada suatu malam, putri keempat mengendap masuk ke dapur kerajaan. Tidak ada orang di dapur itu selain dirinya sendiri. Maka segera dia mencari tempat putri bungsu biasa menyimpan pisaunya. Dan tanpa membuang waktu, ia langsung mematahkan kepala pisau yang indah itu begitu ia temukan. Maka rusaklah pisau kesayangan si putri bungsu. Keesokan paginya, seperti biasa putri bungsu pergi ke dapur. Hatinya riang gembira seperti biasa. Tetapi ia merasa heran, karena semua pekerja di dapur hanya diam dan menunduk ketika ia sapa. Wajah mereka nampak seperti ketakutan. Ah, ada apa ini? Pikirnya. Terkejutlah putri bungsu ketika ia melihat di atas tempat memasaknya, pisau kesayangannya tergeletak dalam keadaan patah. Ia tidak mampu berkata-kata. Ia ingin menangis. Maka segera diambilnya pisau yang rusak itu dan dibawanya berlari menuju kepada ayah dan ibunya. Ayah, ibu, pisau kesayanganku rusak, ayah. kata putri bungsu sambil terisak-isak menangis. Rusak? Bagaimana bisa sampai patah seperti ini, putriku? Tanya ibu. Aku tidak tahu, ibu. Ketika aku masuk ke dapur, pisau ini sudah patah. Ah, sudahlah. Ayah bisa mencarikan pisau yang lebih bagus lagi, nak. Demikian kata raja sambil menghibur putri bungsunya. Sementara itu di sebuah ruangan di dalam kerajaan, keenam kakak putri bungsu tertawa penuh rasa kemenangan. Putri bungsu sangat sedih dan kecewa. Hari itu ia hanya tinggal di dalam kamar. Ayah dan ibunya sudah berusaha menghibur, tetapi kesedihannya tidak kunjung sirna. Raja tidak ingin memperpanjang kesedihan putri yang disayanginya itu. Maka keesokan harinya, raja sudah datang dengan membawa pisau yang baru. Kepala pisau itu dihiasi dengan ukiran yang tidak kalah indahnya dengan pisau yang telah rusak. Raja segera memberikan pisau itu kepada putri bungsunya. Putriku, ini pisau yang baru. Lebih bagus, bukan? Putri bungsu melihat pisau itu, tetapi ia hanya terdiam dan menunduk. Mengapa hanya diam? Apa kamu tidak suka pisau ini? Putri bungsu tetap diam. Raja dan permaisuri merasa kecewa karena berpikir putri bungsu tidak menyukai pisau baru itu. Keesokan harinya, raja membawa pisau yang baru lagi, lebih indah dari sebelumnya. Tetapi putri bungsu tetap tidak mau. Ia masih terus bersedih sepanjang hari. Demikian, sampai 3 kali raja mencari pisau yang baru, tetapi putri bungsu tetap tidak menyukainya. Hari-harinya semakin diliputi kepedihan. Akhirnya raja meminta patih kerajaan untuk mengumpulkan semua pembuat pisau yang ada di penjuru negeri. Raja meminta para pembuat pisau itu untuk membuatkan pisau yang terindah untuk putri bungsunya. Aku sudah pergi ke berbagai tempat mencari pisau yang terindah untuk putriku tercinta ini. Tetapi ternyata tidak ada satu pisau pun yang ia sukai. Sekarang, kalian semua para pembuat pisau terkenal di negeri ini saya kumpulkan di kerajaan dengan satu perintah. Buatlah pisau yang terbaik untuk putriku. Jika salah satu dari pisau buatan kalian ada yang disukai putriku dan bisa membuat putriku bahagia kembali, pembuat pisau itu akan mendapatkan hadiah yang layak. Demikianlah. Selama berhari-hari para pembuat pisau bekerja keras membuat pisau yang paling indah. Namun hari demi hari satu persatu para pembuat pisau itu harus meninggalkan kerajaan karena pisau buatannya tidak ada yang disukai oleh putri bungsu. Yang mulia, ini pisau buatan saya dengan ukiran khusus dari wilayah saya. Raja menerima pisau pemberian seorang pembuat pisau itu dan mencoba membawanya kepada putri bungsu. Tetapi putri bungsu tetap diam dan menunduk. Itu pertanda putri bungsu tidak suka pada pisau itu. Hal seperti ini terus terjadi sampai akhirnya tidak ada satupun pembuat pisau yang tersisa di kerajaan itu. Tidak ada satu pisau pun yang berhasil membuat putri bungsu kembali bergembira. Raja sangat bingung. Tidak tahu apa lagi yang harus ia buat. Semua pembuat pisau terkenal di negeri ini sudah dikumpulkan, tetapi tidak ada satupun pisau yang bisa membahagiakan putrinya. Dalam kebingungan itu, raja berjalan-jalan di taman di dekat hutan bersama patihnya. Ketika sedang berjalan, ia melihat seorang lelaki muda di pinggir hutan sedang mencari kayu bakar. Siapa anak muda yang sedang mencari kayu bakar itu? Coba panggil dia kemari. Seorang patih memanggil anak muda itu untuk menghadap raja. Anak muda itu pun segera datang dan duduk berlutut di depan raja. Anak muda, siapa namamu? Tanya raja kepada anak muda itu. Hamba Maniki yang mulia. Maniki adalah anak sebatang kara. Ia hidup dari upah menjual kayu bakar, menumbuk padi, dan menyiangi kebun orang lain. Di desanya, Maniki dikenal sebagai anak muda yang jujur dan rendah hati. Maniki, apakah kamu bisa membuat pisau? Tanya raja kepada Maniki. Yang mulia, hamba bukan seorang ahli pembuat pisau. Tetapi apapun yang Paduka perintahkan, akan saya laksanakan. Saya akan menghadap yang mulia kembali untuk menyerahkan pisau buatan saya. Keesokan harinya, Maniki datang menghadap raja sambil membawa pisau buatannya sendiri. Pisau itu biasa saja, tidak berukir, tidak tampak indah seperti buatan seorang ahli pembuat pisau. Ketika raja melihat pisau buatan Maniki, raja hanya menahan senyum. Pisau-pisau yang diukir dengan indah saja tidak disukai putriku. Apalagi pisau yang sederhana seperti itu. Tetapi aku tidak mau menyakiti hati Maniki yang sudah bersusah payah membuatnya. Pisau ini akan tetap kutunjukkan pada putriku. Raja segera mendatangi putrinya. Tetapi dari wajahnya tampak bahwa raja tidak terlalu berharap bahwa putrinya akan menyukai pisau buatan Maniki itu. Putriku, masih ada satu pisau lagi. Apakah kau menyukai pisau ini? Raja terkejut sekali ketika melihat putri bungsu mulai menengadahkan wajahnya yang tampak berbinar-binar penuh kebahagiaan. Ayah, bagus sekali pisau ini. Aku senang sekali. Aku suka sekali pisau ini, Ayah. Raja tidak habis berpikir bagaimana pisau yang sederhana itu bisa menggembirakan hati anaknya. Tetapi itu tidak penting. Yang penting, putri bungsunya bisa kembali bahagia dan mau memasak kembali di dapur kerajaan. Putri bungsu sangat menyukai pisau buatan Maniki itu. Ia menjaga pisau kesayangannya itu baik-baik karena tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Ia tidak menyimpan pisau itu di dapur lagi, tetapi di kamarnya, di dekat tempat tidurnya. Putri bungsu kini sudah kembali hidup seperti biasanya, dan ia mulai suka memasak lagi. Hari demi hari silih berganti. Putri bungsu tetap saja asik memasak dengan memakai pisau kesayangannya itu. Sampai suatu hari, terdengarlah kabar yang menggemparkan seluruh negeri. Terdengar kabar putri bungsu mengandung. Putri bungsu mengandung. Ya, tetapi tidak ada yang tahu siapa laki-laki yang telah berbuat hina pada putri bungsu. Seluruh kerajaan ikut berduka. Raja dan permaisuri terpukul dan sangat sedih. Putriku, mengapa kau lakukan ini kepada kami, nak? Permaisuri bertanya sambil menangis. Ah, nak, katakan padaku, siapa laki-laki yang telah melakukan perbuatan hina ini kepadamu? Hah? Aku akan menghukum dia. Tanya raja kepada putri bungsu. Aku tidak tahu, ayah, ibu. Aku tidak melakukan apa-apa. Jangan hukum aku, ayah. Pinta putri bungsu kepada raja dan permaisuri sambil terisak. Sementara di sudut lain istana, keenam kakak putri bungsu membicarakan si bungsu sambil mencibir. Ternyata anak kesayangan ayah dan ibu membuat kita malu ya. Iya, di hadapan orang lain selalu kelihatan suci, tetapi ternyata kelakuannya memalukan. Iya, sungguh sudah mencoreng muka keluarga kita. Padahal kita ini kan anak-anak raja. Sungguh memalukan. Ini terjadi karena ayah dan ibu terlalu memanjakan dia. Dan si bungsu itu telah membalas tidak setimpal dengan kasih sayang ayah dan ibu. Putri bungsu juga sangat sedih. Ia hanya bisa berdoa dan memohon petunjuk dari Tuhan. Ia jalani nasibnya dengan penuh ketabahan. Sampai akhirnya, ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang amat tampan. Ia pelihara sendiri anaknya dengan penuh cinta kasih. Putri bungsu sangat menyayangi anaknya. Kegelisahan raja belum usai juga. Raja masih tetap ingin tahu siapa laki-laki yang telah berbuat nista kepada anaknya. Maka raja meminta patih untuk mengumpulkan semua laki-laki di seluruh negeri guna mencari tahu siapa ayah dari anak yang dilahirkan oleh putri bungsunya ini. Maka para patih kerajaan segera berkeliling untuk mengumpulkan semua laki-laki di seluruh negeri. Ketika semua laki-laki sudah berkumpul di kerajaan, ujian itu pun dimulai. Setiap laki-laki akan mendapat ujian dari raja. Kepada setiap laki-laki akan diberikan buah pisang. Jika bayi yang dilahirkan oleh putri bungsu mendekat pada laki-laki yang membawa pisang itu, berarti laki-laki itulah ayah dari anak putri bungsu. Demikian, patih memberikan pengumuman. Semua mata tertuju pada setiap laki-laki yang membawa buah pisang dan bayi yang ada di dekat putri bungsu. Hati raja dan permaisuri berdebar, demikian juga dengan putri bungsu dan semua keluarga kerajaan. Hati mereka semakin berdebar kencang, karena bayi itu tidak bergerak dari tempatnya mendekati laki-laki yang membawa pisang. Satu persatu laki-laki itu pergi meninggalkan kerajaan, dan bayi kecil itu tetap hanya di tempat. Tidak ada satu dari laki-laki itu yang bisa diduga sebagai ayah dari bayi ini. Raja pun bertanya kepada patih, apakah semua laki-laki di seluruh negeri ini sudah kalian kumpulkan semua? Yang mulia, Sebenarnya masih ada satu laki-laki yang belum datang di kerajaan ini. Dia adalah Maniki yang dulu membuat pisau untuk putri bungsu. Semua orang terkejut mendengar nama Maniki disebut. Ah, panggil Maniki kemari. Ia juga harus menjalani ujian ini. Tidak lama kemudian Maniki datang. Semua mata tertuju pada Maniki. Patih segera memberikan sebuah pisang, dan ketika Maniki mulai membuka kulit pisang itu, bayi yang ada di dekat putri bungsu merangkak mendekat ke pangkuan Maniki. Semua orang yang ada di kerajaan itu terkejut. Mereka tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Mereka tidak menyangka bahwa Maniki yang miskin, rendah hati dan jujur ini sesungguhnya adalah ayah dari bayi yang dilahirkan oleh putri bungsu. Hati raja, permaisuri dan keluarga kerajaan sangat sedih. Mengapa harus Maniki yang menjadi ayah dari bayi yang dilahirkan oleh putri bungsunya? Meskipun demikian, akhirnya raja menyerahkan putri bungsunya kepada Maniki. Baiklah, Maniki. Aku serahkan putri bungsuku kepadamu. Tetapi kalian terpaksa tidak bisa tinggal di kerajaan. Kalian harus pergi dari sini. Putri bungsu tetap menerima Maniki apa adanya, meskipun tidak pernah terjadi apa-apa di antara mereka. Putri bungsu sangat menyukai kesederhanaan dan kejujuran Maniki. Akhirnya, mereka berdua tinggal di luar istana. Maniki tetap giat bekerja dengan jujur dan selalu menyerahkan diri pada Tuhan. Di balik kesederhanaan Maniki, tidak ada yang tahu bahwa Maniki mempunyai kelebihan dalam bersahabat dengan alam. Maniki bersahabat dengan angin puyuh, kera dan burung bango. Dan dari persahabatan inilah Maniki mendapatkan emas dan perak dari alam. Satu lagi yang menarik dari kepribadian Maniki adalah bahwa ia tidak pernah dendam kepada raja dan keluarganya. Ia bahkan menyumbangkan emas dan perak itu kepada raja untuk kesejahteraan rakyatnya. Dan karena kebaikan hati Maniki inilah, akhirnya raja menikahkan secara resmi Maniki dengan putri bungsunya. Maniki dan putri bungsu sangat dicintai rakyat. Dan ketika Raja Aji diangkat semakin tua, akhirnya Maniki diangkat sebagai raja. Raja Maniki memerintah kerajaan dengan adil dan bijaksana, sehingga seluruh rakyat taat dan sayang kepadanya. Insan Edukasi, itulah cerita tentang putri bungsu dan pisau buatan Maniki. Nah, Insan Edukasi, jika suatu saat nanti salah satu dari kalian ada yang menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil dan bijaksana. Jadilah pemimpin yang selalu memperhatikan kepentingan rakyat, terutama rakyat yang miskin. Jangan jadi serakah, jangan sombong, jangan mencari kepentingan diri sendiri, apalagi sampai korupsi. Nah, Insan Edukasi, sampai di sini dulu perjumpaan dengan Paman Dongeng. Kita jumpa lagi pada acara yang sama, di waktu yang sama pula. Sampai jumpa. Buat kawan kita bersama.